semuanya. Ini hukum asalnya. Nah, kama anna makna al-ayah al-ukhra annahu sakhara hadhihi al-ashya kainatan minhu. Sebagaimana makna ayat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menundukkan ini semuanya kainatan minhu, ada karena Allah yang menciptakannya. Ay annahu mukawwanun dalika, mukawwinun dalika wa mujiduhu, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan Allah yang mewujudkannya. Ya. Biqadarihi wa hikmatihi, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Ya. Sehingga makna waruhum min, ruh darinya, ya, bukan berarti Nabi Isa itu adalah ruh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi maknanya, nah, Nabi Isa itu ada dikarenakan Allah yang menciptakannya. Dan juga Nabi Isa itu merupakan ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Nah. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan maksudnya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi Nabi Isa adalah makhluk dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nah, ruh dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam fatwanya, المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. المضاف yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila sebuah makna yang tidak tegak dengan sendirinya dan juga tidak dengan yang lainnya dari makhluk-makhluk, nah, wajaba ayyakuna sifatan lillahi ta'ala qa'imatan bihi, ya. Maka wajib itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tegak atau senantiasa ada padanya. Wa amtana'a an takuna idafatuha idafata makhlukin marbub. Dan penyandarannya itu bukan merupakan penyandaran makhluk, ya, yang diatur. Nah, ini berkaitan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, kalau yang disandarkan kepada Allah suatu makna yang tidak tegak dengan sendirinya dan juga tidak dengan yang lainnya. Ya. Tidak tegak dengan sendirinya dan juga tidak tegak dengan lainnya kepada makhluk-makhluk. Nah, maka makna tersebut merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan tangan. Yadullah. Tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangan ini, nah, sebuah makna yang tidak tegak dengan sendirinya dan juga tidak dengan yang lainnya. Ya, dari makhluk-makhluk. Nah, maka ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang lazim senantiasa ada padanya. Dan penyandaran ini bukanlah penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya. Tangan Allah itu tangan bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tangan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah. Ya, kalamullah, ucapan Allah. Nah, Ucapan ini merupakan suatu makna yang tidak tegak dengan sendirinya. Dan juga tidak dengan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalam ini merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa ada padanya. Ya, dan penyandaran kalam, ucapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini bukanlah penyandaran makhluk kepada yang menciptakannya. Nah, ini kalau suatu makna yang disandarkannya. Faida kana al-mudhaf 'ainan qa'imatan bi nafsihi, dan apabila yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sesuatu yang tegak dengan sendirinya, Isa, seperti Isa, ya, Ibrahim dan juga Jibril alaihi masalam, wa arwahu bani Adam, ruh-ruh bani Adam, imtana'a an takuna sifatan lillahi ta'ala. Ya. Maka yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, kalau bentuknya sesuatu yang tegak dengan sendirinya, itu bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, li'anna maqama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairihi. Dikarenakan sesuatu yang tegak dengan sendirinya, maka bukan merupakan sifat bagi yang lainnya. Nah, seperti contohnya Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, Baitullah ini bukanlah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau naqatullah, unta Allah subhanahu wa ta'ala. Unta di sini bukanlah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan ainan qa'imah binafsiha, sesuatu yang tegak dengan sendirinya. Nah, ya, sehingga apabila disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukanlah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin al-a'yan al-mudafah ila Allahi ala wajahin. Tetapi, ya, perkara-perkara yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi dua bentuk. Nah, al-a'yan, sesuatu yang tertentu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma an tudafa ilaihi li kaunihi khalaqaha wa abda'aha fahada samilun li jami'il makhlukat. Yeah. Yang pertama disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, maka ini mencakup kepada semua makhluk-makhluk. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, sama'ullah wa ardullah, langit Allah, yeah, bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Langit disandarkan kepada Allah, bumi disandarkan kepada Allah, dikarenakan ini semuanya Allah yang menciptakannya. Nah, bajami'ul makhlukin abidullah wa jami'ul mal malullah. Maka semua makhluk-makhluk itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua harta adalah harta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Nah, disandarkan kepada Allah dikatakan Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Ini mencakup kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk. Ardullah, samaullah, ya, bumi Allah, langit Allah. Disandarkan kepada Allah, dikatakan Allah yang menciptakannya. Nah, dan ini semuanya bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika makhluk disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menunjukkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, disandarkan kepada Allah bukan berarti itu ada sifat Allah, akan tapi Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Al-wajuh tsani, bentuk yang kedua, ayudafa ilaihi lima khassahu bihi min makna yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardah. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan Allah khususkan dengannya. Yeah. dari makna yang Allah cintai, Allah perintahkan dan Allah ridhoi. Kama hasal baital atik bi'ibadatin fihi la takunu fi ghairihi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan baitullah dengan suatu ibadah di dalamnya yang tidak pada yang lainnya. Nah, baitullah, ya, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini sarankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah menghususkan baitullah ini dengan suatu makna yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dengan suatu ibadah yang dilakukan di baitullah tersebut. Ya, tawaf dan yang semisalnya. Nah, sehingga ya, disandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini idofatu tashrif. Ya, penyandaran yang sifatnya pengagungan, pemuliaan kepada rumah tersebut. Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengagungan kepada Ka'bah. Wa kama yuqalu an mal fai wal khumus huwa malullahi wa rasulihi. Sebagaimana dikatakan tentang harta fai, ya, harta orang kafir yang diambil tanpa terjadi peperangan, ya, atau juga harta al-khumus, ya, seperlimanya. Malullah wa rasulihi, itu adalah harta Allah dan Rasulnya. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَعِبَادُ اللَّهُ مُلَّذِينَ عَبَدُوهُ وَعَطَاءُ عَمْرَهُ فَهَذِهِ إِذَافَةٌ تَدَمَّنُ أُلُهِيَتَهُ وَشَرْعَهُ وَدِينَهُ. Maka dari pengertian ini, ya, dari bentuk penyandaran sesuatu kepada Allah ini, ibadullah, makna ibadullah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, humul ladina abaduhu wa ata'u amrahu. Mereka adalah, ya, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hawna. Ya. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Disandarkan. Dan hamba-hamba ar-Rahman. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hamba-hamba Allah. Nah, ketika yang dimaksudkan adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini makna yang lebih khusus lagi. Ya, bahwasanya disandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk tashrif, Allah memuliakan mereka. Yang disebut dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wahadihi yudhafah. Maka penyandaran di sini mengandung, ya, uluhiyatahu, ya, ilahiyahnya Allah dan syariat Allah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Watilka, adapun yang itu yang sebelumnya kita sebutkan, idhafatun tatadammanu rububiyatahu wa khalqahu. Ya, penyandaran yang mengandung rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi al-a'yan sekali lagi yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, makhluk-makhluk yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, ada dua bentuk. Yang pertama, dikarenakan Allah yang menciptakan dan Allah mengadakan. Jadi semua makhluk disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua lebih khusus lagi, ya, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mengandung makna yang dicintai, diperintahkan dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga diidofatkan kepada Allah ini min babi idofat tashrif, dalam rangka memuliakan, mengagungkan. Seperti baitullah, naqatullah, atau ibadullah. Ya. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, secara khusus disebut dengan ibadullah. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian disebutkan ya, setelah itu sifat-sifat yang mulia yang ada pada hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Nah, selesai ringkasan seringkas apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah idhofah. Ya, sekali lagi, sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu suatu makna, ya, suatu makna yang tidak tegak dengan sendirinya, tidak juga tegak dengan yang lainnya. Ya. Nah, maka itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau suatu makna seperti kalam, ya, ucapan, ya. Nah, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak tegak dengan sendirinya. Nah, dan juga tidak tegak dengan yang lainnya. Ya, dari makhluk-makhluk. Nah, maka ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak tegak dengan sendirinya, tidak tegak juga dengan makhluk-makhluk. Ya. Maka itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Nah, tapi ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, al-a'yan al-mudhafah ila Allah. Ya, al-a'yan ya benda-benda ataupun makhluk-makhluk yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Seperti kita contohkan tadi sama Allah, ardullah, makanya dua bentuk. Disandarkan kepada Allah dikarenakan Allah yang menciptakannya. Ya, seperti tadi ardullah, bumi Allah, sama Allah, langit Allah. Ada juga yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk tersebut dikarenakan Allah menghususkan dengan suatu keutamaan. Seperti misalkan Baitullah, rumah Allah, Naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Sehingga kalau itu makhluk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sesuatu makna yang tidak tegak dengan sendirinya, dia juga tegak dengan yang lainnya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bantahan juga kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dengan alasan Al-Quran disandarkan kepada Allah. Berarti itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jawabannya tadi, Al-Quran suatu kalam. Kalam itu suatu makna yang tidak tegak dengan sendirinya dan juga tidak dengan yang lainnya. Ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sifat Allah. Nah, kalamullah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kuna setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal jannah haqqun wan nar haqqun. Dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, surga pun benar adanya. Qawluhu wal jannata haqqun wan naru haqqun ay wa shahida anna al jannata allati akhbaru biha ta'ala fi kitabihi annahu a'andaha lil muttaqin haqqun ay thabitatun la shakka fiha. Maknanya, dan dia bersaksi bahwasanya surga yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam kitabnya bahwasanya Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa itu benar adanya. Ya, benar-benar ada. Tidak ada keraguan padanya. Wa syahida anna an-nar allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu a'andaha lil kafirina haqqun kadzalika tsabitatun. Ya. Dan dia bersaksi bahwasanya neraka yang Allah khabarkan tentang neraka dalam kitabnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkannya bagi orang-orang kafir, itu adalah suatu kebenaran. Ya. Suatu yang sabitah, yang tetap adanya. Nah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardh u'indat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Ya. Dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seperti luasnya langit-langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi orang yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki karunia yang agung. Nah, di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya. Dan bacaan lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dengan beristighfar, dengan bertaubat. Ini bersegera, ya, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera kalian menuju surga dengan melaksanakan amalan-amalan saleh. Allah sebutkan tentang keadaan surga, bagaimana luasnya. Luasnya itu ya, luasnya ka ardis samai wal ardh atau arduhas samawati wal ardh. Luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Ya, bumi saja sudah luas, surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, wa qala ta'ala, dan juga Allah mengatakan, fattakun nara allati waquduhan nasu wal hijarah u'indat lil kafirin. Ya. Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Nah, wa fil ayataini wa nadhairihima, dan pada kedua ayat ini dan semisal dengan kedua ayat ini, dalilun ala annal jannata wan nara makhluqatani al-an. Ya. Pada kedua ayat yang kita bacakan tadi dan yang semisalnya merupakan dalil bahwasannya surga dan neraka itu kedua-duanya adalah makhluk yang telah ada sekarang. Nah, surga dan neraka telah ada. Sehingga Allah katakan u'indat, ya, telah disiapkan. Ya. Surga u'indat lil muttaqin, telah disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Dan neraka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Ya, Allah yang menyatakan telah disiapkan, berarti kedua-duanya telah ada. Nah, bahkan pendapat yang kuat, surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian diusir darinya, dikeluarkan dari surga tersebut, adalah surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin nanti di akhirat. Ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada. Nah, ya. Begitupun neraka telah ada. Ya. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua-duanya makhluk Allah dan telah ada. Nah, khilafan lil mubtadi'ah, berbeda pendapat dengan mubtadi'ah ahlul bid'ah. Nah, ya, sebagian mereka dari kalangan Mu'tazilah dan juga Khawarij mengatakan surga dan neraka itu lam tuhluqa, lam tuhluqa, lam tuhluqa ba'd. Belum diciptakan. Ya. Surga dan neraka nanti diciptakannya. Sekarang enggak ada surga dan neraka. Nah. Ya.